Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Nazmi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang kesyirikan yang terjadi pada rububiyah. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya syirik pada rububiyah atau sebelumnya makna Rabb itu adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Makna Rabb di sini adalah pencipta, pengatur alam, termasuk memberi rizki, dan yang merajai atau memiliki. Sehingga syirik dalam permasalahan rububiyah itu adalah meyakini ada pencipta selain Allah. Ada yang mengatur alam ini selain Allah. Ada yang memiliki atau merajai alam ini atau sebagian alam ini selain Allah. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik. Karena seorang mukmin hanya meyakini Allah lah Rabbul Alamin. Rabb alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik yang merajai alam semesta, dan yang mengatur, memberi rizki alam semesta. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya syirik dalam permasalahan rububiyah ini lebih sedikit dibanding dengan syirik dalam permasalahan ibadah. Walaupun pada kenyataannya syirik dalam permasalahan rububiyah juga banyak. Kemudian beliau menjelaskan falladzina yunkiruna Allah, dan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Wa yaz'umuna, dan mereka menyangka anna tabi'ata khalaqathum, bahwasanya alam semesta ini yang menciptakan mereka. Yang sering disebut dengan teori evolusi. Jadi alamlah yang menciptakan mereka. Sehingga apa yang terjadi itu alam yang mengatur. Wa humul ladina yusammuna bil mulhidin. Yang mereka ini disebut dengan mulhid. Mulhid, orang yang mengingkari keberadaan Allah. Atau dengan kata lain, ateis. Kama hiya al-aqidatu sa'idah fi ittihad as-sufiyyati. Sebagaimana hal ini keyakinan yang mendominasi di negara Uni Soviet. Negara Uni Soviet. Dahulu sebelum pecah. Wa ma tatba'uhu fi hadzal i'tiqadi min buldanin wa dualin. Dan yang mengikutinya dan yang selaras dengannya, yaitu akidah komunis, ateis. Seperti akidah ini di negeri-negeri atau di negara-negara atau di yang lainnya. Artinya negara-negara yang mengikuti sistem dan keyakinan yang diyakini oleh Uni Soviet, yaitu akidah ateis atau sistem komunis. Mereka tidak mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, mereka tidak mengakui adanya agama. Wakadalika, ini contohnya, ya, beliau memberikan contoh termasuk perkara yang syirik dalam rububiyah. Wakadalika aqidatu ba'd sufiyah, dan begitu pula keyakinan sebagian orang-orang sufi. Bagaimana alladzina ya'taqiduna, yang mereka meyakini anna hunaka jama'atan minal awliya, bahwasanya di sana itu ada sekelompok para wali, mudarrikin, itu mudarrik. Mudarrik ini adalah menguasai. Alama yusammunahum, seperti yang mereka sebutkan. Au mutasarrifina, yaitu orang yang bisa mengelola, ya, menguasai. Yatasarrafuna fil qawm, yang mereka ini bebas mengelola, mengatur di alam ini. Jadi ada keyakinan pada akidah ini, yaitu di sebagian tempat biasanya mereka menyebutnya kutub, jadi wali kutub. Nah, di kutub tersebut, di posisi tersebut, di daerah tersebut, itu dikuasai oleh wali fulan. Sehingga ketika dia berjalan menuju tempat tersebut dan berada di tempat tersebut, maka apabila dia ingin mendapatkan keselamatan, maka minta tolonglah kepada wali fulan tersebut. Karena wali itu yang menguasai kutub atau menguasai tempat tersebut. Kemudian apabila dia pergi ke tempat yang lain, misalkan ke arah barat, di situ beda lagi. Ada wali tertentu yang menguasai tempat tersebut, sehingga ketika meminta pertolongan, ada sesuatu yang menyerangnya atau yang semisalnya, maka meminta perlindungan kepada wali yang berada di situ. Karena wali itulah yang menguasai tempat tersebut. Dan seterusnya. Maka ini merupakan bentuk keyakinan yang syirik. Karena meyakini akan adanya penguasa yang memiliki sebagian alam ini selain Allah. Padahal seorang mukmin hanya meyakini yang menguasai dan memiliki alam ini hanya Allah semata. Bukan hanya itu saja. Di dalam keyakinan ini, bukan hanya saja menguasai atau menempati tempat tersebut, tetapi bisa melakukan perkara-perkara yang lainnya di tempat tersebut. Seperti halnya seorang raja yang dia berkuasa di satu daerah. Nah, di sini dalam keyakinan ini, mereka meyakini ada wali yang bisa melakukan apa saja di tempat tersebut, di daerah tersebut. Sehingga ketika datang ke tempat tersebut, maka dia harus memberikan penghormatan atau membacakan bahasanya, mengirim Al-Fatihah untuk wali tersebut. Kemudian apabila ada sesuatu hal, dia meminta pertolongan kepadanya. Karena wali itulah yang berkuasa di daerah tersebut, melakukan apa saja. Dan ini keyakinan. Dan ini ada di sebagian kelompok tersebut. Dan ini merupakan keyakinan yang berbahaya bagi akidah seorang muslim. Berbahaya bagi tauhid seorang muslim. Karena seorang muslim hanya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang merajai alam ini, seluruh alam, yang menguasai yang menciptakan, yang mengatur alam ini. Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ini merupakan ungkapan membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diyakini oleh sebagian manusia atau bahkan sebagian kaum muslimin dengan keyakinan tadi. Ada sebagian para wali yang menguasai tempat-tempat tertentu. Haula'in nas humul ladina yusyrikuna fir rububiyah. Mereka itu manusia yang melakukan kesyirikan dalam permasalahan rububiyah. Ghairu anna syirka fir rububiyah ma kana fi zaman sabiq illa fi fi'atin qalilatin. Hanya saja kesyirikan dalam rububiyah ini tidak terjadi di zaman dahulu, termasuk pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali hanya terjadi pada kelompok yang sedikit. Artinya walaupun ada, ya, ada kesyirikan dalam kesyirikan rububiyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman setelahnya, tetapi hanya sedikit. Sedikit sekali. Tetapi pada zaman sekarang banyak. Banyak kita saksikan keyakinan-keyakinan seperti ini, bahkan diperjuangkan. Bahkan diperjuangkan. Ini merupakan perkara yang sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa mu'dhamul ladzina yunkiruna wujudallahi humul ladzina ya'taqiduna biwujudihi fi qararati anfusihim. Akan tetapi, ya, kebanyakan orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kembali beliau membantah ateis. Kelompok ateis, orang yang tidak mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan mereka yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina ya'taqiduna biwujudihi fi qararati anfusihim. Sebenarnya mereka ini meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala pada hati mereka, yaitu pada naluri mereka yang paling dalam. Artinya mereka tahu sebenarnya. Kama qala ta'ala an fir'aun wa qaumihi, sebagaimana Allah taala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wajahadu biha, dan mereka menentangnya, yaitu menentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menentang mereka. Wastayqanatha anfusuhum, yang padahal hati mereka, jiwa-jiwa mereka ini meyakininya. Meyakini bahwasanya tanda kekuasaan tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menentangnya? Zulman wa uluwa. Karena ada kezaliman, uluwa dan kesombongan. Kesombongan pada dirinya, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Dan kezaliman yang ada pada mereka. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang merusak. Orang-orang yang merusak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yaltahiqu bi syikri fir rububiyah. Dan sejajar, sama dengan syirik dalam rububiyah adalah asyirku fil asma'i was sifat. Yaitu perbuatan syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila seorang menyamakan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah sama dengan makhluk. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ini juga termasuk syirik. Seperti seorang meyakini ada manusia atau misalkan ada wali yang bisa mendengar, yang pendengarannya itu tanpa batas. Misalkan dia meminta tolong di sini, di kota Purbalingga, kepada wali yang dia yakini bisa mendengar tanpa batas yang berada di Yaman. Kemudian dia mengatakan di pojok masjid, "Ya wali fulan, tolonglah saya." Dia berada di pojok masjid di kota Purbalingga, sementara walinya berada di apa? Di Yaman atau di Baghdad, di Irak. Atau bahkan lebih dari itu, wali yang dia panggil itu sudah mati, sudah wafat, sudah meninggal, dia panggil dari Indonesia. Nah, orang ini meyakini wali tersebut bisa mendengar tanpa batas, bahkan sudah mati pun dia meyakini bisa mendengar. Padahal yang seperti ini merupakan sifat yang seperti ini merupakan hanya sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pendengaran Allah ini tanpa batas. Dimanapun makhluk berbicara, dimanapun makhluk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, niscaya Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Nah, keyakinan sifat seperti ini dia yakini berada pada salah satu makhluknya. Atau dengan bahasa lain, berada pada wali tertentu. Maka ini merupakan keyakinan yang syirik, menduakan. Keyakinan, yang keyakinan itu harusnya diberikan kepada Allah semata, tetapi dia berikan kepada selain Allah juga. Begitu juga sifat melihat, yang tentunya penglihatan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, penglihatan yang sempurna, maha melihat segalanya. Kemudian hal ini dia sematkan kepada wali fulan, bahwasanya wali fulan pun sama memiliki penglihatan tanpa batas, bahkan meyakini bisa melihat apa yang ada di dalam hati. Subhanallah. Ini merupakan keyakinan yang batil, keyakinan yang syirik, tetapi pada kenyataannya diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ini merupakan perkara yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keyakinan-keyakinan yang merusak akidah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna man ankara asma Allah wa sifatihi allati yuthbatul ibadu lahu bihal kamalat allaiqa bi jalalihi subhanah kal jahmiya wal mu'tazila wa amsaluhum. Karena sesungguhnya orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang seorang hamba menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan dan yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sana ada kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Wa amsalihim, dan yang semisal mereka. mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sikap mengingkari nama-nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perbuatan kufur, bukan perbuatan syirik. Perbedaan antara kufur dan syirik, kalau syirik ini menduakan, meyakini sifat kesempurnaan ini ada pada Allah dan juga kepada selain Allah, seperti kepada wali fulan. Ini adalah syirik, menduakan keyakinan. Adapun kufur itu mengingkari. Mengingkari sama sekali. Maka orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia kufur. Dia kufur. Walaupun dalam akhirnya, hukuman bagi dua orang ini sama. Dia keluar dari Islam atau murtad. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yaldahiku bi ulaika aidan may yu'awwiluna sifat Allah azza wa jalla. Dan yang atau dan disamakan pula dengan mereka, yaitu orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ke makna yang tidak benar, ya. Ke makna yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan tidak sesuai dengan bahasa Arab. Intinya memalingkan maknanya, memalingkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hal ini perlu perincian. Orang yang mentakwil, orang yang memalingkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa keadaan, ya. Ada beberapa keadaan. Dan ini dijelas atau ini dijelaskan dalam kitab-kitab akidah. Karena tapi secara ringkas bahwasanya mereka ini bisa disamakan dengan orang-orang yang mengingkari hal tersebut atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu aqallu minhum dararan, walaupun mereka ini lebih sedikit, lebih ringan bahayanya daripada orang-orang yang mengingkari secara mutlak seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mengingkari secara mutlak. Siapa mereka yang mentakwil, yang merubah nama-nama Allah atau yang memalingkan makna-makna Allah ke makna yang batil? Beliau menjelaskan di antara contohnya, fal asy'ariyah, maka adapun asy'ariyah, la yuthbituna illa sab'a sifat, mereka ini tidak menetapkan kecuali 6 sifat. Wal baqi yu'awwilunaha, sementara sifat-sifat yang lain mereka takwil, yaitu mereka maknai dengan makna yang batil. Fahaulai yaltahikuna fima ada sab as-sifat bil Jahmiyah, maka mereka ini disamakan dengan Jahmiyah dalam menafikan sifat yang selain 6 sifat. Artinya mereka menafikan sebenarnya mereka menafikan sifat-sifat selain yang 6, selain yang 7, selain sifat yang 7 mereka nafikan. Padahal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka hanya menetapkan 7 sifat. Li'annahum salabu sa'ira sifat ma'aniha wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mereka menafikan seluruh sifat-sifat yang bersifat ma'ani. Ya. Sifat-sifat yang bersifat ma'ani, seperti sifat yad bagi Allah, sifat tangan bagi Allah, mereka nafikan sifat tersebut. Mereka nafikan sifat tersebut. Mereka hanya menetapkan sifat yang tujuh. Di antara sifat yang tujuh itu adalah misalkan sami', ya, itu di antara sifat yang tujuh, sama', yaitu mendengar. Mereka menetapkan sifat mendengar. Dan ketika dikatakan, bagaimana penjelasannya? Kata mereka, sifat mendengarnya ini adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu bagaimana dengan sifat, contohnya sifat istiwa bagi Allah, yaitu Allah bersemayam di atas arsy? Kata mereka, ini tidak layak bagi Allah. Maka kita nafikan sifat tersebut. Karena kalau Allah memiliki sifat bersemayam, ini seperti makhluk. Ini seperti makhluk. Kalau kita menetapkan sifat ini, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan, lalu kenapa Anda menetapkan sifat mendengar bagi Allah, yang padahal makhluk juga mendengar? Dia pasti akan menjawab, oh tidak, pendengaran yang saya atau yang kami tetapkan bagi Allah adalah pendengaran yang layak bagi Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Maka kita katakan kembali, kenapa engkau tidak tetapkan sifat bersemayam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dan layak bagi keagungan Allah? Maka pasti akan terdiam. Seharusnya sebagaimana dia menetapkan tujuh nama atau tujuh sifat tersebut, maka dia seharusnya menetapkan pada sifat-sifat yang lainnya. Sebagaimana dia mengatakan bahwasanya kita menetapkan Allah Maha Mendengar dan pendengarannya ini sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan makhluk, maka seharusnya mereka juga menetapkan sifat-sifat yang lain seperti sifat tadi istiwa atau sifat yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan makhluk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelompok-kelompok yang menyimpang tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibahas dalam kitab Tauhid atau kitab Aqidah. Nah, di dalam kitab Aqidah khusus pembahasan tentang hal tersebut. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Di sini hanya beliau memberikan sekilas penjelasan karena hal ini berkaitan dengan bahasan yang beliau sampaikan, yaitu berkaitan tentang syirik yang terjadi pada rububiyah. Dan di antara syirik pada rububiyah adalah syirik pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.